Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. نعم. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meninggal dunianya memperingatkan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. La'anallah al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Rasulullah mengingatkan apa yang mereka lakukan. Nah, kita lanjutkan penjelasannya. Qauluhu walau la dhalika ay ma kana yahdharu min ittikhadi qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam masjida la ubliza qabruhu مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في الباقي. Kalau tidak seperti itu, maknanya kalau Nabi tidak memperingatkan, ya, dijadikan kuburan Nabi sebagai masjid, niscaya akan ditampakkan kuburan Nabi SAW bersama kuburan sahabat-sahabatnya yang ada di pekuburan Baqi. Ya. Ini kalau Nabi memperingatkan demikian, bisa jadi Nabi dikuburkan sebagaimana tempat pekuburan para sahabatnya di Baqi. Nah, tapi ketika Nabi SAW memperingatkan, ya, tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, ya, maka Nabi SAW dikuburkan di tempat meninggalnya, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dikatakan khawatir kalau ditampakkan kuburan Nabi SAW di pekuburan Baqi misalkan. Nah, ketika nampak bagi manusia, khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kuburan nabi-nabi mereka. Qauluhu, ucapan dalam hadis, qairu annahu khashiya ay yuttakhadha masjidan. Akan tetapi Rasulullah khawatir kuburannya dijadikan sebagai masjid. Ruwiya bil fathil kha wa dhammiha. Diriwayatkan dengan difathahkan kha-nya khashiya. Khashiya dan didomahkan kha-nya khashiya. Ya. Yeah. Ada dua riwayat. Pertama riwayat dengan difathahkan khasyia, yang kedua khusyia. Fa'ala al-fathi yakunu huwa alladhi khasyia dhalika sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayat yang difathahkan khasyiah, maka yang khawatir, yang takut itu adalah Nabi SAW. Akan tetapi Rasulullah takut. Ya, dijadikan kuburannya sebagai masjid. Rasulullah khawatir, dijadikan kuburannya sebagai masjid. Wa amarahum ayadfanuhu fil makanil ladhi kubidha fihi. Sehingga Nabi memerintahkan mereka, para sahabatnya, untuk menguburkannya di tempat meninggalnya. Ya. Dan Rasulullah meninggal di tempatnya atau di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah SAW pun dikuburkan di tempat meninggalnya. Wa ala riwayati dhom. Adapun riwayat yang didomahkan kho-nya, khusyia, yuhtamalu ayyakuna sahabatuhumul ladina khafu ayyaku'a dhalika min ba'dil ummah. Dimungkinkan bahwasannya sahabat yang mereka khawatir. Ya. Perkara ini terjatuh pada sebagian umat. Nah, kalau diriwayatkan khusyia, dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan kuburan Nabi dijadikan sebagai masjid. Ya, dikhawatirkan di sini, ya, dimungkinkan para sahabat yang khawatir. Ya, terjatuh pada perkara tersebut pada sebagian umat. Falam yabrozu kuburahu, sehingga mereka tidak menampakkan kuburan Nabi SAW di pemakaman umum. Ya, tidak ditampakkan kuburan Nabi SAW di pemakaman umum. Dikatakan mereka khawatir dijadikan sebagai tempat ibadah. Khasyatan ayyaku'a dhalika min ba'dil ummah. Ya, khawatir, ya, terjadi perkara itu dari sebagian ummah. Guluan wa ta'diman bima abdah. Sikap berlebih-lebihan, ya, sikap pengagungan dengan apa yang nampak tersebut. Khawatir kalau ditampakkan kuburan Nabi SAW, ya, muncul sifat tadi berlebih-lebihan dan pengagungan yang melampaui batas dari sebagian umat. Sehingga dijadikan sebagai tempat ibadah. Wa'ada binan nahi wa tahdir minhu, dan ya, kembali kepada larangan dan peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW, wala'ni fa'ilihi, dan laknat bagi orang yang melakukannya. Ya, ini kekhawatiran para sahabat. Ya, kalau ditampakkan kuburan Nabi SAW, nanti sebagian umat ini akan berlebih-lebihan dalam mengagungkan, sehingga mereka melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW dan melakukan apa yang diperingatkan oleh Nabi SAW, bahkan melakukan perkara yang pelakunya sendiri dilaknat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Al-Qurtubi, berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu kaum muslimin mereka serius dalam menutup celah, ya, menutup perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alau haytana turbatihi. Mereka meninggikan tembok tanahnya. Ya. Meninggikan tembok tanah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa saddul madkhal ilaiha, dan menutup celah masuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini upaya supaya kuburan Nabi ini tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, sehingga tadi tembok tanah kuburan Nabi ini ditinggikan. Kemudian ditutup, ya, celah masuk pada kuburan Nabi SAW. Waja'aluha muhaddaqatan fi biqabrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadikan tembok tersebut mengelilingi kuburan Nabi SAW. Nah, dijaga supaya tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Summa khafu ayyutakhada mawdi'u qabrihi kiblatan idha kana mustaqbilal musallin. Kemudian mereka pun khawatir tempat kuburan Nabi SAW dijadikan sebagai kiblat apabila posisi menghadap orang-orang yang salat. Fatatasawwaru shalah ilaihi bi suratil ibadah. Sehingga tergambarkan salat menghadap kuburan tersebut dengan bentuk ibadah. Maka untuk menghindari hal ini, fabanau jidaraini min ruknail qabri asymalain. Mereka membangun dua dinding dari dua sudut kuburan Nabi SAW dari arah utara. Nah, dibuat dua dinding. Nah, waharafuha hatta altaqaya ala zawiyati musallasah. Kemudian mereka membelokkannya. Membelokkan kedua dinding tersebut hingga bertemu di sudut segitiga min nahiyati syimal, dari arah utara. Nah, sehingga dibuat dua dinding tersebut, dan dua dinding ini dibuat tadi segitiga. Nah, sehingga bertemu di sudutnya. Hatta la yatamakkan ahadun min istiqbali qabrihi, sehingga seseorang tidak bisa menghadap kuburan Nabi SAW. Nah, sebelumnya kita ketahui tidak boleh kita sholat menghadap kuburan, dan tidak boleh sholat di atas kuburan. Rasulullah mengatakan la tusallu ila al-kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan, dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan. Enggak boleh duduk di atas kuburan, enggak boleh menginjak-injak kuburan. Nah, sehingga dalam hal ini kaum muslimin berkaitan dengan kuburan ini, la ifrat wala tafrit. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Nah, tidak berlebih-lebihan dengan mengagungkan kuburan melebihi batasan yang disyariatkan. Sampai dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat zikir, tempat berdoa, tempat baca Al-Quran. Tapi di sisi lain tidak juga meremehkan, tidak menghinakan, menginjak-injaknya, duduk di atas kuburan misalkan. Kenapa ini dilarang oleh Nabi SAW? Duduk di atas kuburan atau menginjak-injak kuburan. Nah, kan tapi yang disyariatkan dalam Islam ini adalah ziarah kubur. Nah, walaupun pada awalnya Rasulullah melarangnya, kemudian setelah itu Rasulullah mengizinkan. Inni nahaitukum an ziyaratil kubur wazuruha. Rasul mengatakan, sungguhnya pada awalnya aku melarang kalian ziarah kubur. Ya. Tapi sekarang silakan kalian ziarah kubur. Nah, ya. Tapi ketika ziarah kubur pun ada adab-adabnya. Ya. Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Ziarah kubur tujuan utamanya adalah untuk mengingat kematian. Aqsiru dzikra hadimil ladzat al maut. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan semua kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Nah, kemudian juga tujuan yang lainnya untuk mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia dengan ampunan, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Mendoakan rahmat dan ampunan bagi mereka. Mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, bukan untuk meminta-minta kepada mereka. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bimbingan Islam berkaitan dengan kuburan ini wasatun, tengah-tengah, bainal ifrad wa tafrid, antara sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan. Nah, tidak boleh kita menghinakan, merendahkan kuburan dengan menginjak-injaknya, kemudian dengan duduk-duduk di atasnya. Nah, tapi selain tidak boleh juga kita berlebih-lebihan dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, apalagi beribadah kepada kuburan tersebut. Berdoa kepada kuburan, istighosah kepada kuburan, dan amalan-amalan yang lainnya. Yang jelas saya sebutkan, tidak boleh sholat menghadap kuburan, dan tidak boleh juga sholat di atas kuburan. Nah, dalam hadis yang telah kita jelaskan sebelumnya, Rasulullah mengingatkan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Nah, maka Rasul mengatakan, ala fala tattakhidul kubura masajid, inni anhakum an dhalik. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Apakah dibangun bangunan di atas kuburan tersebut, kemudian beribadah di bangunan tersebut, atau sekalipun tidak dibangun bangunan, tapi ketika dia beribadah di kuburan tersebut, apakah sholat, apakah zikir, berdoa, baca Al-Quran, maka telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, Rasulullah menegaskan, inni anhaakum an dhalik. Sungguh aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan tersebut. Nah, tapi sebagian orang sekarang ini berdalih. Nah, bagaimana mungkin sholat menghadap kuburan tidak boleh? Atau membangun masjid di atas kuburan tidak boleh. Ini makamnya Nabi SAW. Bukankah berada di Masjid Nabawi? Ini ucapan mereka. Yang mereka berdalih tentang bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Ini syubhat. Ya, dijawab oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menegaskan bahwasanya Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan yang benar, Masjid Nabawi itu dibangun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Di masa Rasulullah masih hidup dibangun Masjid Nabawi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang pertama beliau lakukan dari sisi bangunan membangun masjid. Nah, setelah beliau persaudarakan antara Muhajir dan Ansar, kemudian beliau membangun masjid. Ya, tempat berkumpul kaum muslimin. Nah, tempat melaksanakan ibadah. Ya, salat, zikir, bahkan musyawarah dan lain sebagainya. Nah, sehingga Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang benar sekali lagi, Masjid Nabawi itu dibangun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah. Kemudian juga yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikubur di masjid. Ya. Nah. Yang benar, Nabi SAW dikubur di rumahnya beliau. Di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Rasulullah tidak dikubur di masjid, tidak. Nah, tapi Rasulullah dikubur di rumahnya Nabi SAW, ya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jika yang menyatakan bahwasanya kuburan Nabi itu ada di dalam masjid, misalnya. Ya, Rasulullah dikubur sekali lagi di rumahnya atau tepatnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikarenakan Nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya. Dan Rasulullah meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian yang berikutnya, perebaran Masjid Nabawi hingga sampai pada rumah Rasulullah SAW dan rumah Aisyah, ini bukanlah perkara yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ya, jadi bukan perkara yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain ketika ada perluasan. Ya. Di mana perluasan itu, nah, terjadi ketika sebagian besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Hanya tersisa sebagian kecil dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar tahun 94 Hijriah. Pada masa Walid, ya, bin Abdul Malik. Nah, terjadi perluasan, ya, Masjid Nabawi. Dan beliau melakukannya tanpa musyawarah dengan ahli ilmi. Ya, ini perbuatan khalifah. Nah, dan melakukannya tanpa musyawarah dengan ahli ilmu ketika itu. Ya, sehingga saya sebutkan tadi, banyak di antara para ulama yang mengingkari perbuatan tersebut. Nah, seperti halnya ketika itu Sa'id Ibn al-Musayyib, ya, beliau tidak ridho dengan perluasan Masjid Nabawi yang memasukkan, ya, rumah Nabi dan juga rumah Aisyah ke dalam perluasan tersebut. Ya. Tapi walaupun terjadi perluasan, nah, kemudian rumah Aisyah rumah Nabi SAW, masuk dalam perluasan tersebut, kubur Rasulullah SAW tidaklah di masjid. Yeah. Walaupun tadi sampai ada pelebaran dan perluasan. Kenapa? Dikarenakan kuburan Nabi SAW di ruangan yang terpisah jelas dari masjid. Nah, terpisah dari masjid. Yeah. Ini yang perlu kita ketahui. Bahwasanya kuburan Nabi SAW di ruangan tersendiri. Ya, terpisah jelas dari masjid. Sehingga Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas kuburan Nabi SAW. Nah, sehingga kuburan Nabi SAW itu dijaga dan ditutupi. Ya, sebagian merupakan dua dinding, sebagian merupakan tiga dinding. Ya, dengan tiga dinding. Nah, tambah lagi, dinding tersebut memalingkan orang yang sholat di sana menjauh dari kiblat. Kenapa? Karena bentuknya segitiga. Ya, bentuknya segitiga dinding-dinding tersebut. Sehingga orang yang sholat di sana akan memalingkan dari menghadap ke kuburannya Nabi SAW. Nah, bentuknya segi tiga. Ya, yang tiang satu berada sebelah utara. Nah, arah berlawanan dari kiblat. Ya, sehingga membuat seseorang yang sholat di sana, nah, akan bergeser dari arah kiblat. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qul Mufid. Nah. Ini pun disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya. Bahwasanya Nabi SAW tidak dikuburkan di masjid. Akan tetapi Rasul dikuburkan di rumahnya. Dan rumah Nabi di luar masjid. Nah, dan hikmahnya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, khawatir dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau nampak kuburan Nabi SAW, khawatir dijadikan tempat ibadah oleh sebagian umat ini. Ya, sementara rumah Nabi terpisah dari masjid. Nah, adapun dimasukkannya rumah Nabi ke dalam masjid ketika ada pelebaran pada masa tadi khalifah setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, sehingga kamar Nabi tadi atau rumahnya Aisyah dimasukkan ke dalam pelebaran tersebut, kata Syekh Shalih Fauzan, walam yakun hada bimasyurati ahli ilmi. Ya. Yang dilakukan oleh penguasa ini, nah, tidak dengan musyawarah bersama para ulama. Wa innama hada amal khalifah biduni masyurati ahli ilmi. Tapi ini yang dilakukan oleh khalifah tanpa musyawarah dengan para ulama. Walakin ma hada fal baitu la yajalu ala saqlihi wa hiyazatihi. Kan, tapi walaupun demikian ada pelebaran, nah, kuburan Nabi SAW tetap pada bentuknya dan tetap pada penjagaannya. Ya, wal masjid la yazalu ala wad'ihi walhamdulillah. Masjid pun, nah, la yazalu ala wad'ihi. Terus, nah, dalam keadaan seperti itu tidak memasukkan. Nah, kuburan Nabi ke dalamnya, kan tapi terpisah, tempat tersendiri. Nah, dengan tadi disebutkan adanya tiga dinding yang dibuat segitiga, sehingga orang yang sholat di sana memalingkan dan menggeserkan, dari menghadap ke kuburannya Nabi SAW ketika menghadap kiblat. Dikabulkan doa Nabi. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Nah, ya. Dan kalau kita perhatikan di sana dijaga ketat oleh askar-askar. Nah, militer Saudi. Dijaga ketat. Jangan sampai ada orang yang bertabaruk, mengelus-ngelus. Nah, apalagi meminta-minta. Nah, sehingga dijaga ketat. Jangan sampai ada orang yang mengkultuskan, kemudian beribadah di kuburan Nabi SAW tersebut. Nah, dikabulkan doa Nabi SAW ketika mengatakan tadi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku ya sebagai berhala yang diibadahi. Ya, saya sebutkan tadi bahwasanya kuburan Nabi itu masuk ya pada dua tiang atau tiga tiang tadi. Sehingga tidak dilihat, tidak terlihat. Nah, ini dalam rangka menjaga dari terjatuhnya sifat berlebih-lebihan kepada kuburan Nabi SAW. Nah, ini antara bantahan kepada orang yang menyatakan tentang bolehnya membangun masjid di atas kuburan berdalih dengan Masjid Nabawi. Di dalamnya ada kuburan Nabi SAW. Maka penjelasan tadi. Yeah. Ada beberapa poin disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita sebutkan tadi. Nah, intinya kuburan Nabi itu tidak di dalam masjid. Nah, bahkan Masjid Nabawi dibangun ketika Rasulullah masih hidup. Adapun yang terjadi perluasan saya memasukkan kuburan Nabi SAW ke dalam masjid. Jawabannya, diingkari oleh kebanyakan para ulama ketika itu. Nah, kemudian juga kuburan Nabi pun dijadikan ruangan tersendiri. Ruangan tersendiri dengan dibuatkan dinding-dinding tadi. Bahkan dindingnya dibuat segitiga sehingga orang yang sholat di belakangnya tidak menghadap ke kuburan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Natafi'ilahuna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.